Mitra Bisnis, Putra Bung Karno, Guru Soekarno Putra berpendapat, Gubernur DKI Jakarta Jokowi dinilai belum saatnya diusung menjadi calon presiden untuk pemilihan tahun depan. Jokowi sebaiknya baru dicalonkan pada pemilu berikutnya di 2019. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi, sosial, dan politik Kristianto Wibisono. Pak Kris, setujukah Anda? Bagaimana komentar Anda soal ini? Sebetulnya Indonesia sekarang ini krisis kepercayaan kepada pemimpin ya. Dan Jokowi menembus itu, dia satu-satunya. Makanya dia meninggalkan yang lain itu karena dia dianggap bisa dipercaya oleh rakyat. Nah sekarang tinggal dinasti Bung Karno ini harus rela. Seperti kemarin kan Megawati juga ngomong. Obama itu hanya bisa muncul kalau karena Kennedy pada tahun 60-an membuka jalan untuk diskriminasi dan dikenal. Itu secara politik. Nah tapi sekarang ini mestinya emang justru dinasti Bung Karno harus berjiwa besar untuk membiarkan Jokowi maju. Supaya PDIP juga bisa menang. Kalau di survei lain kan kalau yang masih Megawati malah kalah sama Prabowo. Jadi sekarang pilihannya antara ingin pertahankan dinasti Soekarno atau mempertahankan PDIP menang gitu. PDIP hanya, ini kan tragisnya PDIP hanya bisa menang oleh Jokowi, bukan oleh Bung Karno gitu loh. Bukan oleh keturunan Bung Karno. Kalau keturunan Bung Karno maju diadu sama Prabowo malah kalah. Tapi kalau Jokowi yang maju, Jokowi menang. Itu kan tragedinya begitu. Memang berat, pahit kalau kita nggak. Kalau kita jadi guru, jadi anak-anak Bung Karno juga berat. Itu berat. Kalau pengamat mungkin ada pandangan bahwa Jokowi baru belum bisa menguasai politik nasional, masih ada berita. Tapi kalau rakyat kan nggak ada urusannya, itu rakyat urusannya kepercayaan itu. Yang bisa dia percaya itu Jokowi. Ini yang problem besar Indonesia. Gara-garanya pemimpin yang lain modelnya malah pada akhir motor semua. Kalau secara kompetensi, bagaimana Bapak menilai figur Jokowi? Kompetensi sekarang nanti tinggal wakil presidennya dan kabinetnya. Dan justru itu PDIP lebih mempersiapkan kabinet yang hebat untuk bisa menang daripada gitu. Kalau ngasas mau cari presiden, tapi bukan Jokowi, tapi kalah buat apa gitu. Termasuk Megawati kan kalah sama Prabowo, proyeksi. Jiwa besarnya Megawati sendiri lah gimana. Dan buruh juga. Jadi harus rela bahwa nyelamatkan dinasti Soekarno itu Jokowi gitu loh. Supaya nanti bisa ancangannya. Jadi kayak ini loh, Jokowi itu dianggap aja kayak gosok tong gitu. Nanti setelah itu baru generasi cucunya Bung Karno maju ngabis itu. Oke. Demikian pengamat ekonomi, sosial, dan politik Kristianto Wibisono. Saya Wendy Lim.